Sandiwara kah selama ini, setelah sekian lama kita telah bersama. Inikah akhir cerita cinta yang selalu aku banggakan di depan mereka? Entah di mana ku sembunyikan rasa malu. Kini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Biarkan kini ku berdiri melawan waktu untuk melupakanmu. Walau pedih hati, oh, namun aku bertahan. Apa mungkin iman kita yang berbeda? Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi? Semua takkan mampu mengubahku, hanyalah kau yang ada di relungku. Dan hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan sekadar indah, kau tak akan terganti. Rasakan nyata seolah kau belahan jiwa. Meskipun tak lagi untuk menjadi pasanganku, oh sayang, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Meskipun tak mungkin lagi pasanganku, kau bukan sekadar indah, kau tak akan terganti.